Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin amma ba'd. Fatfilah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita di daurah kitab Al-Mukhtasar Al-Latif di sesi yang ketiga. Semoga masih seger ya. Atau sudah ngantuk? Kalau ngantuk ambil air wudu dulu. Baik, kita lanjutkan. Berkenaan dengan berubahnya zat najis menjadi suci. Istilahnya nanti istihalah. Ihalah atau istihalah. Qala al-musannifu al-alamah as-syaikh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah ta'ala. Paslon fima yaduhuru wama la yaduhuru. Itu hal-hal yang bisa menjadi suci dan yang tidak bisa menjadi suci. Wa taduhuru al-khomrotu idha takholalat binafsiha. Khomer itu bisa menjadi suci jika berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Khomer itu nanti kalau dibiarkan bisa berubah menjadi cuka. Nah, kalau berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka dihukumi suci. Ya. Cuka berasal dari khomer, maka cukanya menjadi suci. Sebelumnya khomer najis dengan syarat berubah dengan sendirinya, yaitu tidak dicampuri atau dimasuki zat lain. Ya. Kalau nanti dicampuri atau dimasuki zat lain, maka nanti tidak bisa menjadi suci ya. Dan zat lain ini bisa bentuknya benda suci, bisa bentuknya benda najis. Kalau bendanya suci, zatnya suci yang dimasukkan ke khamar, kemudian diambil sebelum khamar menjadi cuka, dan tidak ada yang memisahkan diri, maka menjadi suci dengan takholul berubah menjadi cuka. Ini ada rincian seperti itu. Tapi kalau sebelum jadi cuka tidak diambil, jadi setelah menjadi cuka baru diambil, maka tidak bisa menjadi suci. Ya, ini kalau benda yang masuknya adalah benda suci. Kalau yang masuknya benda najis, udah itu tidak bisa menjadi suci. Ini khamar diberi zat lain najis, kemudian nanti berubah menjadi cuka, dihukumi najis. Tapi kalau benda suci dirinci seperti tadi, bisa suci dengan syarat sebelum jadi cuka itu diambil, dan benda suci tidak ada yang memisahkan diri ke khamar tadi, baru itu dihukumi suci. Jika tidak demikian, maka tetap najis. Wa kadzalika an-nafizu minat tamri waz-zabibi. Demikian pula yaitu nabid yang berasal dari tamar, ya, kurma dan zabib, anggur kering. Ini sekelompok dengan khamar tadi. Jadi khamar itu najis, kemudian bisa menjadi suci karena istihalah. Berubahnya satu keadaan zat, hukum najis menjadi suci. Kemudian yang kedua, yang bisa menjadi suci dengan istihalah, yaitu wajildu al-maitati idza dubigha. Kulit bangkai ketika disamak, ya. Kecuali bangkai anjing dan bangkai babi. Kalau selain itu bisa. Kambing mati tanpa disembelih, dia maitah. Macan mati maitah. Itu najis, bisa digunakan untuk menyamak. Karena menyamak bukan izalatun najasah, tapi istihalah babnya. Sehingga bisa memakai benda najis. Kalau izalatun najasah tidak boleh pakai benda najis. Kemudian kulit yang sudah dabrak di sama, ini hukumnya seperti baju yang mutanajis dengan najis mutawasito, sehingga nanti disucikan, ya, dibasuh. Wa idza tanajasa syai'un bibauli kalbin au khinzirin. Jadi dua tadi, ya, di dalam mazhab ini dua tadi, yang benda kulit bangkai, ya. Jadi yang lainnya kan enggak ada di sini, cuman dua itu. Wa idza tanajasa syai'un bibauli kalbin au khinzirin, jika syai'un sesuatu itu menjadi najis, ya, dengan sebab terkena baul air kencing anjing, au khinzir air kencing babi, au far'i ahadihima, atau peranakan dari salah satu dari keduanya, ya, misalnya anjing dengan kambing punya anak, babi dengan kambing dan seterusnya, au lu'abihi tadi air kencingnya atau air liurnya, au rawsihi atau kotorannya, beraknya, arokihi keringatnya, au badanihi wahwa rotbun, wahwa rotbun. Maka gusila sab'an, dibasuh 7 kali, ihdahunna biturabin tohirin tohurin. Jadi ada syai' sesuatu terkena air kencing anjing atau babi, atau terkena air liurnya, atau terkena kotorannya, keringatnya, atau badannya, dan sesuatu ini adalah ada basahnya, ya. Mana yang ada basahnya? Keduanya, anjingnya basah, bendanya basah, ya, atau salah satu, atau salah satunya. Yang penting ada unsur basahnya. Sehingga kalau kering semua, maka tidak najis. Karena terjadi najis kalau adanya intiqal najasah itu karena ada unsur apa? Rotbun, basah tadi. Kalau anjingnya kering, bendanya kering, enggak ada perpindahan najis, sehingga tidak menjadi najis. Cara mensucikannya adalah dengan dibasuh 7 kali, salah satunya dengan disambar dengan tanah. Ya, tanahnya atau debunya adalah suci mensucikan, tohir tohur, ya. Dan tata caranya adalah dengan yang paling afdol, tata caranya dengan mencampur tanah tersebut dengan air, kemudian digunakan untuk mencuci tadi tempat yang terkena najis. Boleh juga tanahnya ditaruh di tempat najis kemudian diguyur air, ya. Tapi yang lebih utama seperti tadi, dicampur dulu. 7 kali ini, ya, 7 kali ini nanti harus hilang fisiknya dulu, ya. Harus hilang fisiknya dulu. Sehingga fisiknya misalnya ada darah, darahnya anjing mengenai sesuatu. Fisik darah ini misalnya hilangnya dengan 6 kali basuhan, maka ini teranggap 1 kali, dihitung 1, berarti harus nambah 6 lagi supaya 7, ya. Jadi 7 ini adalah memang sudah selesai, sudah apa? Hilang ain atau fisik dari najis. Ini adalah jenis najis mughalladhah. Najis mughalladhah itu najisnya anjing dan babi. Ada najis mukhafafah, yaitu najisnya bayi kecil laki-laki, yang belum makan kecuali air susu ibu atau air susu hewan, belum sampai 2 tahun, nanti ada, ya. Kemudian yang ketiga najis mutawasitoh selain mughalladhah dan mukhafafah. Wa idza tanajasa aturabu bil kalbi, ketika turab tanah itu terkena najis anjing, wayak fihi sab'u marotin bilma'i al-kholisi. Maka kalau tanah sekarang, tanah terkena najis anjing, ya, maka cukup dibasuh dengan air murni 7 basuhan. Karena ini sudah ada tanahnya, tidak perlu dicampur dengan tanah, sudah ada tanahnya. Wa ma tanajasa bi bauli sobiyin, ini adalah najis mukhaffafah. Cara menghilangkan najis mukhaffafah, najis ringan. Wa ma tanajasa bi bauli sobiyin lam yat'am ghairu labani mudhiha wa huwa rasuhu bil ma'i ma'al ghalabati wal mukatsarati. Ada sesuatu terkena najis baul air kencing sobi anak laki-laki, yang anak laki-laki ini yaitu belum makan apapun selain air susu ibu atau hewan, maka diperciki dengan air, tapi harus ada golabah wal mukasaroh, meliputi area najis ya. Harus ada meliputi area najis dan diperbanyak. Jadi syaratnya ini tadi, najis mukhaffafah, satu syaratnya apa? Air kencing. Sehingga kalau kotoran beraknya bukan mukhaffafah, muntahannya bukan mukhaffafah, karena baul. Yang kedua apa? Sobi, bayinya ini laki-laki. Kalau perempuan mutawasitoh, bukan mukhaffafah. Kemudian yang berikutnya, tidak atau belum makan makanan selain air susu. Bagaimana dengan tahnik? Maka itu tidak mempengaruhi, ataupun minum obat, pengobatan tidak mempengaruhi, tetap dihukumi mukhaffafah. Karena ini yang mempengaruhi, yang makan makanan untuk asupan ya, bukan untuk obat. Kemudian syarat berikutnya, belum sampai 2 tahun komariah. Cara membersihkannya, mensucikannya dengan diperciki. Apakah perciki gitu saja, satu percikan itu? Enggak. Di sini apa? Harus meliputi area najis. Ya. Dan caranya nanti yang terkena najis diperes terlebih dahulu atau dikeringkan ya. Jadi ada langkah sebelum merciki, sebelum diperciki diperes dulu sampai cairan-cairan itu sudah hilang atau dikeringkan dulu, sudah kering baru diperciki. Dan ketika diperciki tadi harus meliputi area najis, kemudian harus hilang sifat-sifat air kencingnya ya. Jadi syaratnya pun demikian, ada syarat-syaratnya ya. Berarti tidak hanya diperciki saja. Perciki meliputi area najis, posisi sudah kering atau sudah diperas, kemudian yaitu apa? Sifat-sifatnya sudah hilang. Kalau enggak hilang, wajib dibasuh. Basuh ya diguyur. Diguyur ada aliran, dikucek. Nah, itu. Sehingga enggak cukup dengan diperciki. Wasairu an-najasati tatuhuru bil ghusli idza zala ta'muha wa launuha wa rihuha. Kemudian najis-najis yang lain itu berarti najis mutawasithah ya, selain mughalladzah dan selain mukhaffafah. Menjadi suci, maksudnya benda yang terkena najis menjadi suci dengan cara digosel. Kalau gosel itu ada aliran. Kapan itu menjadi suci? Idza zala ta'muha, jika rasa dari najis hilang dan warnanya dan aromanya. Tiga-tiganya harus hilang. Itu hukum asalnya demikian. Wala yadhuru baqa'u launin aw rihin asura zawaluhu. Nah, kalau sudah dicuci wala yadhuru, maka tidak masalah. Nah, tidak masalah artinya nanti sudah tidak najis atau dimaafkan. Kapan? Ketika masih ada warnanya saja atau ada aromanya saja ya. Warnanya enggak bisa hilang, atau warna saja atau bau saja. Nah, yang enggak bisa hilang karena asura zawaluhu, susah dihilangkan. Ya, susah dihilangkan itu dia sudah dibasuh 3 kali, dikucek, digosok, enggak hilang warnanya saja, warna saja enggak apa-apa. Tapi rasanya sudah hilang, baunya hilang. Atau rasanya hilang, warnanya hilang, baunya masih ada sendiri, maka enggak mengapa. Yang masalah kalau nanti warna dan bau masih ada dua-duanya dalam satu tempat. Ya. Najis di sini, warna masih ada, bau masih ada, gabung dua ini belum suci. Atau rasa saja, warna enggak ada, aroma sudah enggak ada, rasa masih ada. Nah ini juga belum bisa apa? Belum bisa suci. Jadi kalau rasanya masih ada meskipun susah dihilangkan, maka tetap najis. Sudah dikucuk tiga kali, susah dihilangkan, ya, digosok, belum hilang, tetap najis. Terus gimana? Yuk dihilangkan sampai bisa. Kecuali nanti tidak memang benar-benar tidak bisa hilang, kecuali harus dipotong. Nah, itu nanti bisa dimaafkan selama memang seperti itu keadaannya. Kemudian ada namanya najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu adalah najis yang fisiknya enggak ada, sifat-sifatnya tidak ada. Misalnya orang terkena air kencing. Air kencing sudah kering, sudah fisiknya enggak ada, warna enggak ada, ini enggak ada, sifatnya enggak ada, tapi belum pernah dibasuh, maka tetap najis. Meskipun terkena sinar matahari, terkena angin, nah, itu tetap najis, namanya najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu ainnya enggak ada. Karena najis ada hukmiyah, ada ainiyah. Kalau ainiyah tadi yang kita bahas ada fisiknya, nah, masih ada bekasnya. Kalau hukmiyah tidak ada. Nah, najis hukmiyah tetap harus disucikan, bersihkan dengan satu guyuran. Tapi kalau najis ainiyah ya sampai bersih. Kalau satu kali sudah bersih sudah. Kalau belum ya sampai bersih. Wala yatuhuru al-ma'i'u idza tanajasa. Ini tadi sudah kita singgung. Ma'i' itu adalah benda cair. Benda cair. Cuka, zait, ya, minyak, madu, susu. Nah, ini adalah benda cair. Tidak bisa suci, la yatuhuru idza tanajasa. Tidak bisa disucikan, baik mau ditambah dengan air atau dengan apapun enggak bisa. Karena ini apa? Benda cair. Beda kalau bendanya padat. Kalau benda padat, kemasukan najis tinggal dibuang apa? Najisnya dan yang di sekitarnya. Misalnya benda padat, misalnya apa? Mentega atau apa gitu ya. Kemudian kena najis, tinggal diambil najisnya dan sekitarnya dibuang. Sisanya bisa dipakai. Jadi bedanya benda cair sama padat, kalau benda cair itu kita ambil maka samping-sampingnya akan menutup cair. Kalau padat kita ambil maka bekasnya kelihatan, apa namanya itu, berlubang, apa namanya, atau wajib tayamum karena ingin melaksanakan apa ibadah yang butuh bersuci. Ya, jadi ketidakmampuan menggunakan air itu bisa tadi bentuknya hissi atau syar'i ya. Nah, ketidakmampuan tadi disebutkan di matan karena tidak ada air dan juga karena apa? Sakit. Ya, yang pertama tidak ada air secara hissi. Ya, memang airnya enggak ditemukan. Ya. Maka enggak ditemukan air maka dia tayamum. Kemudian sebab karena sakit ya. Karena dia tidak mampu yaitu menggunakan air karena sakit ya. Karena nanti khawatir kalau dia menggunakan air khawatir terhadap keselamatan jiwa atau fungsi anggota tubuh atau sakitnya bertambah lama sembuhnya atau sakitnya tambah parah ya. Maka ini bisa menjadi sebab yaitu dibolehkannya atau disyariatkannya tayamum ya. Ya, atau kemudian khawatir akan timbulnya aib dalam badan, pada badan yang anggota zahirnya. Misalnya di tangan, nanti kalau ada, kalau pakai air, maka mungkin bisa jadi kulitnya menghitam atau mutih dan sebagainya. Maka ini juga menjadi apa? Menjadi sebab ya untuk disyariatkannya tayamum. Aibnya besar dan di anggota tubuh yang biasa nampak. Ya, biasa nampak zahir. Contohnya kepala, leher, dua tangan ya sampai lengan, dua kaki sampai dua mata kaki. Area-area situ, misalnya kalau dia orang itu berwudu, nanti menyebabkan di area-area tersebut kulitnya kemudian menjadi cacat ya, warnanya menghitam dan seterusnya, maka boleh dia tayamum. Dari mana kemudian informasi itu? Ya, dari dokter yang terpercaya atau dari pengalaman orang tersebut. Wa idza kana fi badani jirahatun yaduru bi al-ma'u wa sala as-sahiha wa tayamama 'anil jarihi fil wajhi wal yadaini wa yakunu at-tayammumu waqta ghuslil 'alili. Jika seseorang ini di badannya ada luka yang yaduru bi al-ma'u, yang air itu nanti bisa membahayakan yaitu luka tersebutnya. Maka caranya bagaimana? Maka dia basuh anggota yang sehat. Sehat itu maksudnya yang tidak luka. Kemudian dia tayamum untuk yang luka tadi. Tayamum di wajah dan kedua tangan sebagaimana tayamum biasa. Wa yakunu tayamumu, dan tayamumnya ketika giliran basuhan anggota yang sakit tadi. Jadi misalnya dia ada luka, kemudian kalau pakai air nanti lukanya tambah parah, memudorotkan. Maka caranya adalah, maka misalnya di tangan, ya dia wudu sebagaimana biasa, dan di tangannya yang tidak luka wajib dia basuh. Wajib dia basuh, kemudian dia tayamum. Ya. Sebelum mengusap kepala, maka dia tayamum dulu. Tayamumnya itu dilakukan ketika giliran anggota wudu, anggota toharoh tersebut giliran dibasuh. Artinya enggak boleh dia tayamum dulu baru basuh muka, kemudian basuh tangan, enggak bisa. Tayamum waktunya adalah sesuai giliran anggota toharoh yang dibasuh. Nah, nanti kalau ada satir, nanti satirnya diusap. Satir itu penutup. Nah, jabiroh misalnya, perban, kemudian plester. Nah, itu nanti diusap. Sehingga kalau ada satirnya, ya, kalau ada satirnya, maka dia membasuh anggota yang sehat, yang enggak luka. Kemudian dia ada proses tayamum, ada proses mengusap satir penutup luka tersebut, ada tiga. Nah, ada tiga. Nah, ini di matan setelahnya ya. Wajibu masfu al-jabiroti bil ma'i idza lam yumkin ikhrajuha. Maka wajib mengusap jabiroh. Jabiroh itu bidai, semacam semisal dengan itu perban, plester, salep, dan seterusnya. Wajib diusap dengan air jika tidak mungkin dilepas. Ya. Karena nanti kalau dilepas bisa memudorotkan, dia khawatir. Ya, sehingga kalau ada satirnya, satirnya diusap, perbannya diusap. Ya, berkenaan dengan pemasangan satir, nanti ada hukum mengkodok atau mengulangi sholat, ya. Itu ada perinciannya, yaitu ada tiga gambaran sholat harus diulang ketika seorang wudu, anggota wudunya ada penutup satir atau perban dan misalnya, wajib dikodok dalam tiga keadaan, diulangi, maksudnya sholatnya diulang, ya, kodok. Yang pertama, perbannya di anggota tayamum, yaitu wajah atau tangan, tangan sampai siku, ya, dalam mazhab kan anggota situ. Udah, kalau perbannya di tangan atau di wajah, wajib mengulang. Maksudnya wajib mengulang mengkodok bagaimana? Dia nanti ketika sudah sembuh, kemudian ini dilepas, wudu normal, yang kemarin itu wudu dengan tangannya tertutup perban, berapa lama? Satu pekan, ya diulang, sholatnya satu pekan. Nah, dua pekan, ya dua pekan. Gitu. Memang pendapat mu'tamad mazhab seperti ini, meskipun nanti ada ulama internal mazhab juga mengatakan tidak diulang. Kondisi pertama itu, yaitu penutupnya di anggota tayamum. Yang kedua, tidak di anggota tayamum, tapi menutupi bagian sehat, ya lo, menutup bagian yang sehat melebihi sekedar untuk menguatkan penutup tersebut. Maksudnya begini, luka itu misalnya segini, nah perbannya itu ditutup, ada area kulit sedikit yang memang harus ditutup. Kenapa? Agar bisa nempel perbannya, agar kuat. Kan susah kalau nutup hanya lukanya saja. Nah, berarti nanti kemungkinan besar umumnya mesti bagian di sekitar luka itu padahal sehat, enggak ada lukanya, tertutup perban dalam rangka untuk memasang perban. Nah, kalau misalnya sedikit, kemudian dia malah nutupnya banyak sampai segini. Ya, melebihi ukuran yang normalnya bisa digunakan untuk memperkuat, selebih banyak over, maka ini mengulang, ya, tanpa perincian, pokoknya seperti itu, mengulang. Yang ketiga, perbannya menutup sebagian yang memang ini digunakan untuk memperkuat atau memasang perban, sedikit berarti enggak over, maka ini mengulang, tidak mengulang ketika masangnya nanti dalam keadaan hadas, ya, dalam keadaan apa? Hadas. Itu tiga. Kemudian yang tidak mengulang ada dua, satu ya dipasang di selain anggota tayamum dan masangnya pas luka saja, salep, jadi pas luka saja ditutup, yang kulit-kulit sampingnya enggak luka, enggak ada tertutup sama sekali, itu enggak ngulang. Atau kondisi kedua, hanya menutup bagian yang memang diperlukan untuk memperkuat perban dan masangnya dalam keadaan suci. Dia keadaan wudhu, suci, terluka, pasang, nah itu masang dalam keadaan suci, itu tidak ngulang. Faslun furudu atayamumi fardu-fardu tayamum. Furudu tayamumi khomsatun. Fardu tayamum ada lima. Al-awalu naklu turabi, ada nakal turab, memindah. Jadi memindah itu maksudnya bagaimana? Ini ada debu, kita tepuk, pindah. Nah, jadi kita itu ada proses memindah, ya. Sehingga kalau enggak ada proses memindah, tidak sah. Ya, kemudian misalnya enggak ada proses memindah, gimana ya, kita duduk, kemudian ada tiba-tiba ada debu nempel, plok, tayamum sekalian gitu kan. Nah, kita duduk gitu kan di tempat berembusnya angin, kemudian apa? Ada debu-debu nempel. Nempel langsung sekalianlah tayamum, ya. Itu enggak ada pemindahan kan berarti. Asani'aniyatu, yang kedua niat. Waya niatu istibahati sholati niat fardhon, kalau sholatnya fardu nawa istibahata fardhi sholah. Jadi kalau sholatnya fardu, niat agar dibolehkan untuk melakukan fardu sholat, ya, sholat yang apa? Fardu. Kemudian wajibu qarnuha biwad'il yadi 'ala turab. Kapan niat itu? Ketika nepuk. Nah, kita tepuk itu harus ada niat. Niat agar dibolehkan melakukan salat, ya. Atau niat agar dibolehkan menyentuh mushaf dan semisalnya. Ya. Jadi ada niat agar diperbolehkan melakukan sholat yang fardu, fardu sholat. Kalau dia hanya niatnya untuk sholat saja, dibolehkan sholat, nanti bolehnya sholatnya yang sunnah. Ada di sini istibata fardu sholat. Ketika menepuk itu ada niatnya, ya. Ketika itu kemudian wajibu qarnuha wastidamatuha ila mashi syai'in minal wajhi. Dan harus dipertahankan sampai mengusap wajah. Ini ketika ini niat. Kemudian kita pindah ke wajah. Nah, pas seperti ini niatnya enggak boleh hilang. Enggak boleh jatuh niatnya. Jadi apa? Nah, sampai sini itu niatnya masih ada. Nah, gitu. Kebayang enggak antum? Ya, nanti dipraktikkan aja gitu gini. Nah, tarik ini masih ada niatnya sampai sini. Nah, seperti itu. Sehingga para ulama mengatakan nih kalau gini niatnya putus. Nah, ini ada yang mengatakan harus mengulang. Nepuk lagi, tapi pendapat lain mengatakan enggak usah. Cukup diperbarui saja. Ya, kemudian asal itu fardu yang berikutnya mashul wajhi. Mengusap wajah. Dan ini tidak ada kewajiban kemudian debunya sampai ke rambut bagian dalam. Enggak, meskipun tipis enggak. Beda sama apa? Wudu, ya. Kalau wudu kan harus, kalau tipis harus sampai. Kalau ini debu enggak. Dan juga tidak disunahkan. Arabi'u mashu al-yadaini ma'al mirfaqain. Mengusap yaitu kedua tangan sampai siku-siku. Nah, ini ada khilaf, ya, sampai siku-siku atau sampai ini pergelangan. Kalau mu'tamad madhab itu sampai siku-siku. Wal khamisu at-tartibu, yang kelima adalah dengan urut. Ya, jadi harus mengusap wajah dulu baru tangan, ya. Gak boleh tangan dulu baru wajah. Baik itu tayamum untuk hadas kecil atau hadas besar. Ini diusap. Ini kan kita apa? Ini biasanya dicontohkan seperti ini, ya. Jadi jarinya ibu jari diangkat. Nah, diangkat kemudian diputar. Nah, gini. Nah, baru diginikan. Jadi ini diangkat dulu nih, ibu jarinya diangkat. Nah, kemudian putar. Nah, nanti baru ibu jari. Nah, seperti ini. Nah, ini sama juga, diangkat, putar. Nah, sampai seperti ini gini. Caranya demikian. Faslun wa syurutu atayamumi. Syarat-syarat tayamum. Wa syurutu tayamumi al-qasdu ila turabi. Memaksudkan yaitu pada debu. Nah, maksudnya gimana nih? Memaksudkan pada debu, menuju debu. Ya. Jadi memang kita itu memaksudkan debu ini untuk tayamum, bukan misalnya kita itu main-main debu itu kan, main-main-main. Nah, ini nggak bisa, karena kita nggak memaksudkan debu ini untuk benar tayamum, tapi untuk mainan. Nah, misalnya itu berarti tidak memaksudkan kepada debu. Wan yakuna turabu tohiron. Kemudian debunya harus suci. Wan yakuna turabu tohiron, tohuron. Ya. Maksudnya suci, mensucikan. Bukan mustakmal, karena nanti ada juga debu mustakmal. Air ada mustakmal, debu ada juga, ya. Debu enggak mau kalah gitu kan. Ada juga debu mustakmal. Nodbu mustamal itu ini kita pakai untuk tayamum, rontok ke bawah, nah itu mustamal. Ambil lagi untuk tayamum nggak bisa, cari debu sendiri dan gitu kan. Nah, ini nggak bisa dipakai lagi. Atau yang nempel di sini, artinya sudah dipakai. Makanya disyaratkan tohur, maksudnya mensucikan. Kalau debunya mustamal, ya berarti cuma suci, tapi tidak mensucikan. Tohuron kholison anil kholiti, terbebas atau murni dari campuran-campuran, misalnya tercampur gandum, ya, meskipun sedikit, ya, debunya tercampur gandum misalnya. Nah ini enggak bisa. Wan yakuna bil dharbataini, dharbatun lil wajhi wa dharbatin lil yatain. Harus dua tepukan ya kalau dalam mazhab, ini juga khilaf. Masalah tadi tayamum sampai siku atau pergelangan ini diperselisihkan. Kemudian nepuknya satu atau dua diperselisihkan. Pendapat resmi mazhab sampai siku nepuknya harus dua kali. Ini ditepuk. Nah, kemudian nanti bisa di apa? Dibaskan atau ditiup. Usapkan ke wajah, nepuk lagi. Enggak bisa langsung wajah terus gini, enggak boleh dalam mazhab. Harus nepuknya dua kali. Tepuk lagi. Kemudian yang berikutnya, wa an yakuna ba'da dukhulil waqti. Tayamum harus telah masuk waktunya. Ya, kalau kita mau sholat asar misalnya, baru jam, pokoknya belum masuk asar sudah tayamum, tidak sah. Nunggu masuk waktu asar baru tayamum. Ya. Bahkan mencari airnya pun juga demikian. Yaitu apa? Mencari air setelah masuk waktunya. Kemudian wa an yujadidat atayamuma likulli fardin. Harus memperbarui tayamum setiap fardu. Artinya satu tayamum hanya bisa digunakan satu fardu. Nah, di sholat fardu, tawaf fardu. Kita tayamum untuk sholat duhur, kemudian asar mau sholat lagi belum batal. Boleh enggak? Tidak boleh. Harus tayamum lagi. Ya. Versi dalam mazhab harus apa? Tayamum lagi. Jadi setiap saat hanya untuk satu kali fardu saja. Ya, kalau untuk sunnah bisa, ya, banyak. Boleh satu tayamum untuk banyak dan dimasukkan dalam kategori hukum ini juga fardunya fardu kifai, sholat jenazah. Sholat jenazah, sholat-sholat sunnah, tayamum satu kali boleh. Kalau sholat fardu tidak boleh, fardu ain. Harus satu tayamum untuk satu fardu. Wa an yufattisha anil ma'i qabla tayamum. Ini syaratnya ya. Syarat tayamum. Mencari air sebelum tayamum wa ba'da dukhulil waqti. Nah. Jadi kalau tadi ini mau sholat asar enggak ada air, cari sampai capek ke sana kemari cari, kemudian masuk waktu asar gimana? Ya harus cari, karena pencarian sebelum waktu sholat masuk itu tidak teranggap. Ya. Maka harus ketika mencari ini sudah masuk waktunya. Fi rahlihi wa rufqatihi, ya. Di rahlnya tempatnya dia berada, atau misalnya di apa? Tunggangannya atau di kelompoknya, ya. Kelompoknya itu apa? Rombongannya, ya. Wa hawalaihi dan di sekitarnya. Wayunati, kemudian dia menyuruh man ma'ahuma, siapa nih yang punya air? Meskipun harus dengan dibeli dengan harga yang standar ya. Ya, jadi harus ada proses mencari. Jadi enggak boleh kemudian pokoknya tayamum gitu aja. Nah, enggak boleh, harus ada proses mencari. Kecuali memang dia yakin bahasanya yakin tidak ada apa? Tidak ada air. Ya, nanti ini disebutkan pencarian tadi. Nah, nanti kalau tempatnya apa namanya rata ya, nanti maka dicari di empat arah. Kalau tempatnya rata empat arah, dia nanti bolak-balik di situ sekitar 100 ziro atau sekitar 100 apa 180 atau 150 meter ya. Kemudian kalau dia yakin ya ada air di hadul qurb ya. Jadi ada namanya hadul qurb, batasan qurb dekat, ada namanya hadul bu'ad, bu'dun jauh. Kalau dia yakin ada air di batasan hadul qurb, maka wajib dia mencari. Yaitu sekitar 1 mil setengah, itu umumnya dikonversi 2,4 km atau 2,5. Jadi dia yakin, sini sekitar, ini tempat sana itu ada air. Berapa? 2 kilo, maka wajib dicari. Ya. Wajib bahwa dicari. Tapi kalau lebih dari itu, ada air nggak? Ada di sana 7 kilo, nggak wajib. Karena sudah itu apa? Hadul bu'di ya. Nah, itu tidak wajib mencari. Jadi wajib ketika di hadul qurb ya. Yaitu ketika sekitar 2,5 km. Wa man lam yajid ma'an wala turaban, yang maka orang yang tidak mendapatkan air dan tidak mendapatkan debu, sehingga orang ini apa? Tidak bisa wudu dan tidak bisa tayamum. Ya. Kan ala kullati jabal, misalnya di puncak gunung. Puncak gunung enggak ada debu ya. Di penjara. Nah, atau di penjara yang enggak ada debunya atau tempatnya pokoknya enggak ada debunya gitu. Ya, atau di pesawat. Terus bagaimana? Dia enggak bersuci, maka sholat al-fardhu wahdahu wa aada. Maka wajib tetap dia sholat fardu saja dan dia nanti mengulangi ya. Dia mengulangi ketika mendapatkan air ya. Ketika mendapatkan air, sholatnya sholat fardu ya, namanya sholat lihurmatil wakti ya. Karena jangan sampai ada satu waktu sholat di situ kosong dari sholat, sehingga meskipun dia punya hadas ya, maka tetap wajib sholat, nanti diulang sholatnya ketika menjumpai air. Menjumpai air. Ini ada perinciannya ya. Kalau menjumpai air wajib diulang. Tapi kalau menjumpai debu, nanti dirinci. Nanti dirinci, itu ada perinciannya. Kita tinggalkan aja perinciannya. Khawatir terlalu ini. Kemudian wa yajuzu atayammumu tayammumu lil bardi idza faqada ma yusakhinu bihi alma. Boleh tayammum karena kedinginan jika yaitu faqada kehilangan, tidak ada sesuatu yang bisa menghangatkan dengannya air tersebut. Jadi dingin, airnya dingin. Mau direbus enggak ada alat pemanas, enggak ada, boleh tayammum. Au kana la tanfa'u tadfi'atu a'dha'ihi ba'da ghusliha. Atau penghangatan tadi tidak memberikan manfaat ya bagi anggota tubuhnya setelah dibasuh ya. Au la yaqdiru 'alaiha, atau tidak bisa melakukan tadi penghangatan. Tadfi'ah penghangatan. Ini airnya kan dingin ya. Kemudian enggak ada sesuatu yang bisa menghangatkan air tersebut ya. Atau misalnya penghangatan tersebut tidak memberikan manfaat ya bagi anggota tubuhnya tadi, anggota apa wudu. Atau bisa memberikan manfaat tapi dia tidak bisa Ya, intinya ya masih ada udhurnya ya. Maka seperti ini boleh tayamum. Jadi kalau airnya sangat dingin, ya di situ enggak ada yang bisa menghangatkan, boleh tayamum. Ya juzu tayamumu boleh tak tayamum. Kemudian wayaqdi al-mutayamimu, orang yang bertayamum ini mengkodok sholatnya lil bardi, ya karena sebab dingin tadi. Ya, kenapa harus mengkodok? Karena jarang kemudian tidak ditemukan sesuatu yang bisa menghangatkan air. Jadi uzur dalam tayamum ini kalau uzurnya jarang, maka wajib mengkodok. Wajib mengkodok kalau uzurnya apa? Nadir, jarang. Jadi ketiadaan sesuatu yang bisa menghangatkan air itu jarang terjadi, biasanya ada gitu. Sehingga ini boleh tayamum tapi dia mengkodok. Wal mutayamimu al asi bisafarhi, kemudian orang yang tayamum yang al asi bisafarhi, dia juga mengkodok. Yaitu orang tayamum dia bermaksiat dengan safarnya. Maksudnya apa bermaksiat dengan safarnya? Yaitu dia itu safar untuk tujuan maksiat, safar untuk judi, safar untuk zina, safar untuk maksiat-maksiat. Ini dia kalau nanti tidak menjumpai air kemudian dia tayamum, maka wajib mengkodok ya. Sehingga tadi tayamum karena dingin dia mengkodok, tayamum karena tidak ada air dalam kondisi safar maksiat. Safar ada maksiat, ada yang safar mubah, ada safar sunnah, ada safar wajib. Faslun wa aqalu al haidi yaumun wa lailatun. Yaitu minimal haid adalah 1 hari 1 malam atau 24 jam. Ya, 24 jam. Jadi haidnya, ini haid minimalnya 24 jam. Darah itu keluar minimalnya 24 jam. Ya, berarti misalnya pagi jam 6 keluar darah, terus nanti dicek masih kotor, ngeceknya kapas ditempelkan ke farji, masih kotor, ada apa darah, bercak darah, terus bersambung sampai besok 24 jam berarti sudah darah haid. Sehingga kalau kurang dari 24 jam dia keluar hanya 3 jam habis itu berhenti, nah, hanya itu saja 3 jam saja, maka bukan darah haid, namanya darah istihadhah. Kalau darah haid harus minimal 24 jam. Sama saja apakah dia bersambung. Bersambung itu terus menerus dari jam 7 pagi sampai besok jam 7 pagi ya. Masih keluar darah ya, tapi bukan berarti darahnya mengalir terus, enggak. Maksudnya bukan mengucur gitu kan. Mengucur terus itu ya habis, nanti kehabisan darah. Maksudnya masih ada tetesan-tetesan, kemudian kotoran-kotoran darah, ya kehitam-hitaman, kemerahan dan seterusnya, darah-darah haid, maka itu berarti masih keluar ya, gambarnya seperti itu. Atau 24 jamnya adalah terputus-putus. Terputus-putus masih dalam rentang waktu 15 hari. Misalnya hari pertama keluar darah 4 jam keluar, habis itu berhenti. Hari kedua 4 jam, hari ketiga gak keluar, keempat gak keluar, hari kelima 4 jam lagi. Terus sampai sebelum masih dalam jangka waktu 15 hari, di total ternyata 24 jam, maka semua tadi darah haid ya. Meskipun putus-putus, jadi ada darah haid, ada yang gambaran mutasil bersambung terus ya. Tadi dalam sehari semalam ada yang putus-putus. Sehari keluar darah, besok tidak, biasanya keluar, biasanya tidak. Nah, atau ini keluar, hari ini keluar, besok keluar, besoknya tidak, dan seterusnya. Tinggal ditotal. Asalkan masih 15 hari, ditotal kok 24 jam, berarti darah haid. Dan nanti hari-hari kosong tadi nanti diikutkan hari-hari haid. Jadi 15 hari tadi kan ada dia keluar darah, ada tidak. Ada sehari itu full enggak keluar, besoknya keluar lagi. Ternyata setelah di total itu belum ada masih dalam jangka waktu 15 hari, totalnya adalah 24 jam, maka hari yang kosong tadi juga dihukumi haid. Ya. Dihukumi apa? Haid. Sehingga kalau sholat ya sholatnya tidak sah. Meskipun ada pendapat lain ya, pendapat lain mengatakan yang kosong ya suci. Allahu a'lam bishawab. Wa aktsaruhu maksimal haid adalah 15 hari. Sehingga kalau dia lebih dari itu ya, keluar darah 20 hari, maka kelebihan dari 15 adalah darah istihadhah. Maka kalau wanita mustahadhah, hukum-hukum syar'i tetap berjalan ya. Artinya tetap wajib sholat, wajib puasa dan seterusnya, boleh dijima dan seterusnya. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Umumnya orang haid adalah 6 hari atau 7 hari. Biasanya gitu, umumnya. Menurut penelitian atau survei dari Imam Syafi'i rahimallahu taala. Itu namanya darah haid. Adapun kalau darah nifas adalah darah yang keluar setelah rahim kosong. Jadi perempuan melahirkan janin ya, kemudian janinnya sudah keluar total, rahimnya kosong, keluar darah, nah itu darah nifas. Nanti biasanya berapa? 40 hari. Maksimal 60 hari. Kemudian darah nifas itu terkadang tidak keluar langsung. Ya. Terkadang setelah melahirkan enggak keluar darah, 3 hari kemudian baru keluar darah. Maka kalau masih di bawah 15 hari, maka darah nifas. Dia melahirkan, sepekan kemudian keluar darah, maka darah nifas karena di bawah 15 hari. Tapi kalau dia melahirkan setelah itu misalnya 17 hari kemudian keluar darah, bukan darah nifas. Ya. Adapun darah mustahadhah tadi yang bukan darah haid, bukan darah nifas. Haid minimalnya 24 jam, baik itu bersambung terus sehari semalam atau putus-putus selama masih dalam 15 hari. Kalau darah nifas tadi minimalnya adalah satu keluaran saja. Darah nifas minimalnya satu keluaran itu satu tetes atau satu apa? Satu keluaran saja. Umumnya 40 hari, maksimal 60 hari. Untuk darah mustahadhah, darah istihadhah adalah selain dari kedua darah tersebut. Wayahrumu bil haidi wal janabati, diharamkan bagi orang haid dan junub. Kalau sebelumnya kita sudah menjelaskan yang diharamkan bagi orang yang punya hadas kecil, batal wudunya ada berapa? Berapa? 3 ya. Ada berapa? 1 salat, 2 tawaf, 3 mashul mushaf wa hamluhu. Ada 3. Nah, kalau yang diharamkan bagi haid dan junub, 3 ini masuk. Nah, cuman ada tambahan. Sehingga disebutkan sholat, tawaf, masul mushaf, hamluhu, wahamluhu, masuk. Sama dengan muhdis. Tambah, walubsu fil masjid. Ya. Orang junub enggak boleh berdiam diri di dalam masjid. Kalau orang batal wudu, boleh. Ya. Berdiam di dalam masjid enggak boleh. Juga taradud, bolak-balik, itu termasuk dihukumi lubsun. Masuk ke masjid, kesana kemari, kesana kemari, nah itu namanya dihukumi lubsun. Yang tidak dihukumi lubsun ya dia masuk dari pintu situ, keluar sana, hanya lewat saja. Nah itu tidak apa-apa, maksudnya itu bukan lubsun ya. Berarti kalau orang junub lewat itu boleh, masuk sana keluar sana. Tapi kalau masuk ke situ, dari situ ke sini, sana ke sana ke sana, nih bolak balik nih, dihukumi lubsun. Atau pintunya satu saja, masuk dari sana nanti balik lagi, nah, ini juga bisa dihukumi lubsun. Karena bukan lewat. Kan kalau yang dibolehkan orang jurub apa? Lewat saja. Wa qira'atul Qur'an yaitu membaca Al-Qur'an bi qasdil qira'ah dengan maksud untuk tilawah. Ini juga sama ini, nanti masalah niat. Jadi berdiam di dalam masjid orang jurub enggak boleh, haram. Orang haid sama haram. Qira'atul Qur'an haram bagi orang junub juga bagi orang haid ya. Ini berserikat antara junub dan haid. Tadi disebutkan ya bil haidi wal janabah. Membaca Al-Qur'an diharamkan adalah yang memaksudkan untuk tilawah ya. Haram kalau memaksudkan untuk tilawah atau memasukkan plus yang lainnya. Memaksudkan tilawah plus yang lainnya itu enggak boleh. Memaksudkan tilawah saja, baca Al-Qur'an saja juga haram. Yang boleh, yang enggak haram, yang tidak haram kalau memaksudkan untuk zikir atau nasihat atau kisah ya, atau penjagaan diri, maka enggak haram. Zikir misalnya doa, doa ingin naik kendaraan atau kemudian di Al-Qur'an ada kisah-kisah, kemudian dia melafadzkan kisah-kisah tersebut, itu ayat tapi maksudnya untuk mengkisahkan, maka enggak haram. Tapi kalau maksudnya dia membaca, maka haram. Nah ini bisa haram dan tidak haram gara-gara apa? Niat ya. Ada al-qasdu. Wa yarumu alal haidi wahdaha, dan juga haram bagi orang haid saja, dan semisal haid adalah nifas. Artinya kalau orang junub enggak haram di sini ya. Ini khusus untuk haid, ada tambahan. Yaitu yang pertama saum, puasa. Baik itu fardu atau nafl. Ya, itu haram. Orang junub puasa haram enggak? Enggak haram kan? Di sini tadi yang khusus yang haid. Ya, junub enggak haram, puasa enggak haram. Sehingga kalau seorang itu kondisi junub belum mandi, oh sudah subuh, kan sudah mulai puasa. Puasa dalam keadaan junub enggak haram. Karena junub kalau haid haram. Wa ufurul masjidi in khafat talwisahu bidam. Lewat di masjid jika khawatir masjidnya nanti akan terkotori dengan darah. Ubur lewat ya. Kalau orang junub tadi kan boleh. Kalau ini, kalau orang haid dilihat, kalau ada kekhawatiran maka haram ya. Kalau aman, dia enggak khawatir, aman ini ya. Biasanya sedikit sudah tertutup rapat, penutupnya juga berkualitas misalnya gitu ya. Aman, tidak akan mengotori, hukumnya apa? Makruh. Kalau tidak ada hajat. Kalau ada hajat tidak makruh. Itu rinciannya ya. Kalau khawatir, nah ada khawatiran haram. Kalau enggak khawatir dilihat. Kalau ada hajah enggak apa-apa. Tidak ada hajah makruh. Kemudian wal istimta'u fima baina surati wa rukbati. Istimta' bersenang-senang di antara pusar dan lutut. Nah, kalau dengan jima jelas ini, kalau di watak jima maka sudah sepakat ini haram. Kemudian juga istimta' yang lain ya, selain jima kalau tidak ada penghalangnya maka dihukumnya apa? Haram. Tadi kan istimta' bersenang-senang bercumbu rayu, maka mencakup persentuhan antar area antara pusar dan lutut tanpa ada penghalang. kemudian melihat di antara keduanya, maka ini nanti haram. Tadi keduanya tadi diharamkan jika ada syahwat. Wal istimta'u fima baina surati wa rukbati. Wal jima'u fil haidi minal kabairi. Kemudian sudah itu titik situ ya. Ada pembahasan lagi, jima' ketika haid itu dosa besar. Menjima' istri ketika haid, nah, dosa besar. Atau ada tambahan lagi yang diharamkan juga ketika haid adalah mentalak istri. Istri sedang haid ditalak, ya, maka haram meskipun talaknya jatuh. Nah, dinamakan talak bid'ai, bid'ah. Ini ada talak bid'ah. Ada talak sunni, ada bid'ai. Jadi tambahannya yang diharamkan bagi orang haid, satu, suami haram mentalaknya meskipun talaknya jatuh. Dua, si orang haid itu bersuci dengan niat ta'abud. Ya, bersuci niat ta'abud. Itu enggak boleh. Ya, wudu dalam rangka untuk beribadah. Orang haid enggak boleh. Ya. Kecuali nanti mandi-mandi ketika nusuk atau hari raya, maka itu tidak mengapa. Tetap disunahkan. Tapi kalau selain itu, ya untuk ta'abud itu enggak boleh. Haram. Wajibu 'alaiha qada'u shaumi ramadhana duna shalah. Wajib bagi orang haid mengqada' puasa Ramadan dan tidak wajib mengqada' apa? Salat. Wa idzan qata'a adamu, jika darahnya sudah terputus, maka halal laha as-shaumu qabla al-ghusli. Maka halal baginya untuk puasa sebelum mandi. Jadi ketika orang haid ini kan ada proses keadaan darah berhenti. Ada keadaan yang kedua, dia mandi. Nah, ada dua keadaan. Nah, di sini puasa itu sudah boleh dengan sekedar darah sudah berhenti. Meskipun belum mandi. Yang pertama itu ya, meskipun belum mandi, maka bisa apa? Puasa. Kemudian yang kedua, meskipun belum mandi sudah tidak haram, yaitu talak. Ya, tadi kan belum mandi sudah putus darah haid, puasa bisa, tidak haram. Kemudian talak, nah itu juga. Kemudian yang ketiga, bersuci dengan niat ta'abud. Nah, ini juga bisa. Ini hal tadi, yang keempat, sholat untuk yang tidak mendapatkan air dan debu. Nah, ini tadi, sekedar berhenti darahnya sudah halal. Halal apa? Puasa, ditalak, bersuci niat ta'abud, kemudian sholat bagi yang tidak mendapatkan debu dan air. Nah, kalau keharaman yang lain masih ada sampai dia mandi, ya baru bisa halal. Jadi yang selainnya apa tadi? Apa? Jima, kemudian apa? Membaca Al-Quran. Nah, tadi yang selain itu. Ya, selain yang selain puasa, talak, kemudian bersuci untuk ta'abud, selain itu harus mandi baru boleh. Wa yahrumu bin nifasi ma yahrumu bil haidi. Nah, ini sama. Nifas itu hukumnya sama dengan haid. Diharamkan pula bagi orang nifas, yaitu hal yang diharamkan bagi orang haid. Wa nifasu huwa adamu al-kharitu ba'dal wiladah. Dan tadi sudah kita singgung. Nifas adalah ini darah yang keluar setelah wiladah, yaitu setelah kosongnya rahim semuanya, sehingga kalau misalnya bayinya kembar, maka nanti bayi yang kedua ini harus keluar dulu sehingga sampai kosong. Kalau bayinya satu, bayi yang pertama keluar, masih ada satu belum keluar, untuk keluar darah berarti belum darah nifas karena rahimnya belum kosong. Jadi sebut darah nifas kalau rahimnya sudah kosong. Jadi kemudian bayi yang kedua 3 hari kemudian baru keluar. Nah, berarti setelah itu baru keluar darah nifas baru. Maka disebut kembar itu kalau kurang dari berapa? 6 bulan ya. Ya, masih hukumnya masih sambung. Karena minimal berapa? 6 bulan ya. Masuk bab sholat. Ya, minum dulu. Ya, daurah seperti ini ya. Ya, dibaca terus entah nanti paham atau tidak. Nanti bisa paham kalau diulang-ulang. Intinya adalah pengulangan saja. Belajar itu sebenarnya mudah. Yaitu diulang-ulang tadi mudahnya. Cuman kita yang enggak mau mengulang gitu aja. Enggak sulit kok itu. Orang enggak pendidikan aja punya keterampilan bisa gitu. Ya kan? Yang enggak belajar teori, praktek terus itu jadi pinter gitu, mahir. Apalagi kita yang sudah belajar ilmu-ilmu dasar, bisa baca Al-Qur'an ya. Nah, itu apalagi seperti itu, hanya satu saja. Tidak mau mengulang. Pokoknya intinya mengulang itu aja. Jangan berhenti mengulang. Itu nanti insyaallah bisa. Itu kuncinya itu. Anak kasih kuncinya itu, kuncinya seperti itu. Kalau enggak percaya dipraktikkan aja antum. Misalnya sekarang daurah belum paham, nanti pelajari lagi satu kali. Belum kan 3, 4, 5 terus misalnya sampai 10 misalnya. Nah, 10 kali ya. Insyaallah nanti ngelodok antum gitu ya. Paham, nanti ganti kitab lagi. Gampang sebenarnya itu, hanya proses pengulangan saja. Intinya di situ. Di semua cabang ilmu insyaallah juga sama seperti itu. Masuk di bab salat ya. Babu sholati qolal musannifu rahimallahu taala. Babu sholati bab sholat as-shalawatu al-maktubatu khamsun. Sholat-sholat wajib ada 5. Wa taqdimu sholati ala waqtiha wa ta'khiruha an waqtiha bi ghairi udhrin minal kabair. Mendahulukan sholat sebelum waktunya dan mengakhirkan sudah keluar dari waktunya tanpa udzur, maka itu dosa besar. Dan ini adalah perkara yang sangat penting ya, yang perlu kita perdalam dan perlu kita galakkan dakwahnya berkaitan dengan apa? Sholat. Nah, itu. Karena apa? Ini perkara yang sangat penting ya, yang para ulama sampai berselisih pendapat. Kafir tidak orang yang meninggalkan sholat meskipun satu kali sholat, nah, ini kan berat. Padahal kenyataan kaum muslimin masih banyak yang belum sholat. Maka itu kalau mau dakwah itu jangan lupa ini poin ini, masalah sholat ini. Ya, itu penting sekali karena bisa menyebabkan apa? Kekufuran. Ini sholat, mendahulukan sholat sebelum waktunya atau mengakhirkan di luar waktunya tanpa ada uzur termasuk dosa besar. Dosa besar biasa para ulama menjelaskan diantaranya adalah yang biasa diberi ancaman berat di dalam Al-Quran dan Sunnah, ada ancamannya, maka itu dosa besar, atau ada hukuman hadnya, itu dosa besar. Kalau tanpa ada uzur ya, tapi kalau ada uzur ini tidak. Uzurnya apa? Ya diantaranya tidur, ya tidur sampai keluar waktu sholat, maka tidak dosa ya. Kemudian nisyan, lupa ya. Kemudian ada lagi menjamak sholat. Nah, menjamak sholat kan dilakukan di luar waktunya kan, setelahnya atau sebelumnya kalau jamak takdim. Yang keempat, uzur itu adalah dipaksa. Kemudian waktu-waktu sholat ya. Wa awalu waqtis udhuhri, awal waktu zuhur, idza zalatis syamsu, idza zalatis syamsu ya. Awal waktu zuhur adalah ketika zalat asyamsu, matahari bergeser menuju tempat tenggelamnya. Karena matahari itu kan dari arah terbit menuju arah tenggelam, nanti pas tengah-tengah namanya istiwa. Nah, ketika dia nanti geser menuju tempat arah terbenamnya, itu geser sedikit. Nah, masuk waktu zuhur. Yaitu wa akhiruhu, wa akhiruhu idza sara dhillu kulli syai'in mislahu ghaira dhillil istiwa. Akhir dari sholat, waktu sholat zuhur adalah ketika dhillu kulli syai', panjang bayangan itu sama dengan panjang bendanya selain zil, bayangan istiwa. Bayangan istiwa tidak di apa, tidak diukur. Jadi ketika istiwa pas di tengah-tengah kepala kita, di tengah-tengah langit, itu kan ada nanti umumnya di mayoritas tempat ada namanya zil istiwa, ada bayangan istiwa sedikit gitu. Nah, bayangan istiwa itu bayangan yang dia berhenti di situ terus. Ya, sehingga ketika matahari terbit itu kan nanti semakin naik, bayangan semakin apa? Berkurang, berkurang, berkurang, berkurang, sampai menetap pada satu keadaan, istiwa tadi menetap di situ, ada panjang bayangan sedikit. Nah, itu enggak dihitung. Ketika nanti kemudian matahari condong ya, geser ke arah tenggelamnya ya, ke arah sini barat misalnya, maka nanti bayangannya kan ada di timur ya. Ya, nambah panjang, panjang, panjang. Nah, maka panjang benda berapa kalau sama dengan panjang bayangan, maka itu sudah habis waktu zuhur. Yang bayangan istiwa tidak di tidak diukur ya. Artinya nanti panjang total dikurangi panjang bayangan istiwa. Kemudian wa awalu waqtil asri idza sara dhillu kulli syai'in mislahu wa zada adna ziyadatan ziyadatin. Kalau salat asar ketika panjang bayangan sama dengan panjang benda dan tambah sedikit ya. Jadi panjang bayangan sama, kemudian tambah dikit, masuk waktu asar. Kapan berakhir? Wa akhiruhu ghurubu asyamsi, sampai tenggelamnya matahari. Wa awalu waqti al-maghribi, awal waktu maghrib adalah ghurubu kursi asyamsi, tenggelamnya bulatan total, bulatannya itu matahari. Sehingga kalau baru separuh tidak, belum masuk ya. Harus tenggelam total baru masuk waktu maghrib. Wa akhiruhu alal muhtar, yaitu akhir dari waktu sholat maghrib menurut pendapat terpilih yang dipegang oleh fuqaha mazhab, ghurubu syafaqi al ahmar, hilangnya mega merah. Jadi ketika waktu maghrib nanti kan ada mega merah ya, mega merah nanti kemudian sampai hilang. Nah, hilang mega merah ini berarti sudah habis waktu maghrib, nanti masuk waktu isya. Nah, ini apa namanya, ini qaul qadim yang dijadikan pendapat muktamad dalam mazhab. Karena kalau qaul jadid justru malah waktu maghrib hanya sekedar yaitu masuk waktunya tenggelam matahari plus yaitu melakukan apa, mencakup menutup aurat, azan, iqomah, kemudian sholat 5 rakaat bersuci. Nah, udah setelah itu habis waktu maghrib itu menurut pendapat qaul jadid yang tidak dipakai. Kemudian para fuqaha syafi'iyah justru memakai qaul qadim ya ini, sampai berakhir sampai ya hilangnya mega merah. Tahu kalau qaul jadid, jadi itu cuma sebentar berarti ya. Mungkin berapa? 20 menit atau berapalah? 15 sampai 20 menit mungkin sekitar itu. Nah, setelah itu sudah bukan waktu maghrib. Tapi yang dipegang oleh dijadikan muktamad adalah ini, yaitu sampai berakhirnya sampai hilangnya mega merah karena ada hadis sahih. Nah, ini contohnya biasanya dalam mazhab itu, oh ada hadis sahih dipakai. Jadi mereka mempertimbangkan juga. Ini pendapat Syafi'i kok seperti ini? Kok ada dalil yang lebih sahih? Jelas, nyata, ini bisa ditinggalkan. Contohnya ini. Karena Imam Syafi'i di Qaul Jadid pendapat baru mengatakan berakhirnya tadi, nah, sekedar halal tadi. Kemudian ada hadis sahih yang mendasari mendukung pendapat Qaul Qadim dipakai ukhuwa mazhab Syafi'iyah. Wa awalu waqtil isya'i, awal waktu isya adalah hurufu syafaqi al-ahmar. Tadi ya, ketika mega merah sudah hilang masuk waktu isya. Wa akhiruhu tulu'ul fajri as-sadiqi. Akhirnya adalah akhir salat isya, yaitu terbitnya fajar sadiq. Wa huwa al-muntashiru ardon, yaitu yang menyebar ke samping. Nah, kalau fajar kadzib kan vertikal, kalau ini horizontal. Wa awalu waqti as-subhi, awal waktu subuh, tulu'ul fajri as-sadiqi wa akhiruhu tulu'u as-samsi. Awal waktu subuh adalah ketika terbit fajar sadiq yang awalnya, kemudian berakhir sampai terbit matahari. Nah, ini semua tadi para fuqaha sebenarnya merinci ada namanya waktu fadilah, ada namanya waktu ikhtiar, waktu jawaz, ya, ada namanya waktu hurmah, dan namanya waktu udzur. Itu ada di mayoritas waktu-waktu tadi. Intinya semuanya ada namanya waktu fadilah, waktu yang paling utama, yang pahalanya lebih besar daripada waktu-waktu sesudahnya. Semua di sholat ada, di waktu sholat. Yaitu waktu di awal waktu sekedar dia mempersiapkan untuk hal-hal yang disyaratkan untuk sholat. Dia berwudu, menutup aurat, ada azan, iqomah, dan selesai kemudian di sholat masuk waktu fadilah. Tapi kalau melebihi halal tadi, maka sudah bukan waktu fadilah. Sehingga Musannif mengatakan wa afdhalul a'mali al-mubadaratu bisholati fi awali waqtiha. Maka amalan yang paling afdal adalah bersegera, yaitu sholat di awal waktunya. Wa yusanu al-ibratu bi dhuhri. Disunahkan ibrat mendinginkan waktu zuhur. Maksudnya bagaimana? Ketika zuhur itu masih panas, ya. Nah, kita lanjutkan. Wa yusanu al-ibratu bi dhuhri fi siddatil hari. Nah, gampangnya bahasa terjemah bebasnya, disunahkan menunda pelaksanaan zuhur ketika siddatil har. Siddatil har yaitu panas yang sangat. Fi kutrin harin, di daerah yang panas juga. Liman yusoli jama'atan, bagi orang sholat berjamaah. Fi masjidin ba'idin, di masjid yang jauh. Jadi ini tadi ada syarat-syaratnya ya. Tadi kan disebutkan afdolnya apa? Sholat di awal waktu. Khusus duhur, ada satu keadaan yang bagus malah ditunda, disunahkan. Itu syaratnya tadi apa? Sholatnya duhur. Kalau sholat Jum'ah, tidak. Meskipun sama-sama panas ya. Yang kedua, cuacanya sangat panas. Yang ketiga, di waktu panas. Kemudian juga di area atau negara yang sangat panas. Kemudian bagi orang yang sholat berjamaah dan dia tempatnya apa? Jauh. Bagi yang berjamaah ini adalah untuk yang selain masjidnya. Karena kalau dia sholat di masjid, meskipun munfarid juga menurut pendapat muktamad disunahkan ibrot. Kemudian yang terakhir tempatnya adalah jauh. Dzubnya bagaimana yang jauh itu? Pokoknya kalau dia mendatangi tempat tersebut ada masakoh satu berat yang nanti bisa mengganggu kekhusuan, menghilangkan kekhusuan atau mengurangi kesempurnaan kekhusuan. Waman akhara as-salata hatta waqa'a ba'duha kharijal waqti bi ghairi udhin aso. Barang siapa mengakhirkan salat sampai sebagian salatnya itu keluar dari waktunya tanpa uzur, maka aso dia telah berbuat maksiat. Jadi haram mengakhirkan salat baik itu keseluruhannya atau sebagiannya. Misalnya orang salat zuhur mepet waktu asar. Ya, baru dapat satu rakaat sudah asar. Nah, ini bagaimana? Di sini hukumnya apa? Haram, ya, tanpa ada uzur. Wa man lam ya'lam waqtaha, orang yang tidak tahu waktunya waktu sholat, misalnya dia di penjara atau di tempat yang tertutup yang lain atau mendung, maka wajaba alaihi an yajtahida fi ma'rifati dukhulihi bi dirasatin aw hirfatin. Wajib dia yaitu berijtihad, berusaha, berupaya semaksimal mungkin untuk mengetahui masuknya waktu sholat dengan cara dirasah atau hirfah. Dirasah itu pembelajaran, belajar, hirfah, profesi. Maksudnya jika dia tidak tahu ini sudah masuk waktu asar belum, maka dia berijtihad, berupaya. Oh, biasanya itu saya itu misalnya buat batu bata dari zuhur sampai asar biasanya dapat 100. Nah, itu. Maka dengan itu, kira-kira dengan itu. Atau biasanya baca Al-Qur'an dapat berapa juz? Nah, biasanya dapat 5 juz. Nah, maka dibaca 5 juz itu. Nah, sehingga nanti setelah itu masuk waktu sholat asar, ya dikira-kira berapa waktunya tadi sesuai dengan apa yang dia biasa lakukan, khirfah tadi dengan apa profesi, pekerjaan. Kalau dirosah misalnya adalah membaca kitab, baca Al-Quran, wirid, dan seterusnya, nanti harus dengan seperti itu. Waman fatahu fardun bighairi udhrin wajaba alaihi qada'uhu alal fawr. Barang siapa meninggalkan sholat fardu tanpa uzur, ya, atau sholat bisa puasa juga ya, maka wajib baginya mengkodok segera. Kalau tanpa uzur harus segera. Saya dia nggak sholat, kenapa nggak sholat? Malas. Ini tanpa uzur, maka kodoknya harus, ya, harus segera. Dosa kalau dia menunda. Kok nggak puasa Ramadan? Malas. Maka setelah hari raya sudah bisa puasa kan setelah hari raya sudah, maka harus segera dikodok karena tanpa uzur. Nah, nanti kalau ada uzur tidak wajib segera puasa, sakit atau sholat karena lupa enggak sholat, maka tidak wajib segera tapi disunahkan. Jadi meninggalkan sholat karena tanpa uzur, malas-malesan, ini wajib dikodok. 5 tahun gak sholat karena malas, gak mau sholat, wajib kodok 5 tahun. Wajib dikodok. Kemudian waktu-waktu yang diharamkan sholat. Wa tahrumu as-salatu fi khamsati awqatin. Haram sholat di 5 waktu. Satu, inda tulu isyamsi hatta tartafi'a qadra rumhin, yaitu ketika matahari terbit sampai meninggi seukuran tombak, yaitu sekitar 4 derajat falakiyah, itu sekitar yaitu 16 menit ya, karena 1 derajat itu 4 menit ya, sekitar 16 menit. Jadi kalau pas terbit matahari gak boleh ya sholat, haram. Nunggu dulu sampai sekitar 16 menit dari itu, maka baru sholat. Wa indal istiwa'i fi ghairi yaumil jum'ah hatta tazula, ketika matahari pas di tengah-tengah dan ini namanya istiwa, waktunya hanya sebentar, ya, hanya sebentar. Enggak bisa waktu istiwa ini digunakan untuk apa namanya sholat penuh, itu enggak bisa, hanya sebentar waktunya. Kan tapi sebentar ini bisa bertepatan dengan takbiratul ihram. Ya. Ketika matahari pas di tengah-tengah. Yang ketiga, wa indal isfirari hatta tagruba, ketika matahari menguning sampai benar-benar tenggelam. Sehingga tiga ini waktu, ya, kaitannya dengan waktu. Kemudian ada yang kaitannya dengan perbuatan. Wa ba'da sholati subhi hatta tatlu'a asyamsu, setelah selesai sholat subuh sampai matahari apa? Terbit. Ya. Sehingga ini tergantung orang yang melakukan sholat subuhnya kan. Kalau dia belum sholat subuh ya masih bisa sholat. Nah, kalau sudah maka enggak boleh. Wa ba'da sholatil asri hatta taghruba, setelah sholat asar sampai tenggelam. Ini juga tergantung perbuatan orangnya. Kalau dia jam 3 sudah masuk waktu asar dia sholat, habis itu enggak boleh dia sholat lagi. Ya. Tapi kalau dia sholatnya jam 4, maka setengah 4 masih bisa sholat, karena ini dikaitkan dengan apa? Perbuatan. Nah, sholat yang bagaimana yang diharamkan? Wala yahrumu fiha malahu sababun filhal. Tidak diharamkan sholat di waktu-waktu tersebut, yaitu sholat yang ada sabab yang hal saat itu. Yang hal itu bukan mutaakhir. Jadi sholat itu ada yang sebabnya mutaqodim, sebabnya mendahului sholat. Ada muqorin, sebabnya mengiringi sholat. Ada mutaakhir, sebabnya ada setelah sholat. Mutaqodim misalnya, yaitu tahiyatul masjid, maka sebabnya ada dulu, masuk masjid baru sholat. Sholat sunnah wudhu, sebabnya ada dulu, wudhu baru sholat. Kalau yang mengiringi misalnya sholat kusuf, khusuf gerhana. Kemudian kalau yang sebabnya diakhirkan misalnya sholat sunnah ihram, sholat sunnah istikharah, nah, kemudian apalagi hajat, nah itu sebabnya diakhirkan. Nah ini yang diharamkan itu yang mana? Wala yahrumu fiha malahu sababun filhal, katahiyatil masjid wal kusufi duna rokatai al istikharah. Tidak haram kalau sebabnya bukan diakhirkan, yang bukan mutaakhir sebabnya. Tahiyatul masjid sebabnya mutaqodim, al-kusuf sebabnya mukorin, mengiringi, itu enggak haram. Duna rokatai al-istikhoroh, yang haram adalah sholat istikhoroh, karena sebabnya mutaakhir atau sholat sunnah ihram, ya, karena dia sholat sunnah dulu baru ihram. Kemudian wayahrumu ibtida'u as-salati ba'da su'udil khatibi fil jum'ati 'alal minbari ghaira at-tahiyati. Haram memulai salat setelah khatib naik ke mimbar pada waktu salat Jumat selain tahiyatul masjid. Khatib sudah naik ke mimbar enggak boleh kemudian mulai salat. Ya, kecuali tahiyatul masjid. Hukumnya haram ya. Nah, ini tadi ada yang dikecualikan yang waktu istiwa tadi, itu haram kecuali hari Jumat. Kalau hari Jumat tidak haram. Ya, itu pengecualian pertama. Pengecualian kedua, semua ini tidak haram ketika di tanah haram Mekah. Lima tadi tidak haram di tanah haram Mekah. Allahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sesi ketiga ini. Ada pertanyaan, apakah air mustakmal dikumpulkan sampai dua kolah, apa bisa menjadi air suci menusukan? Iya bisa. Ya, kalau dikumpulkan bisa menjadi air suci menusukan. Kalau misal keluar angin dari kubul, apakah membatalkan wudu? Iya, membatalkan. Batasan mushaf yang ada ayat-ayat Al-Quran tadi sudah kita sebutkan ya, sehingga kalau dia terjemah ya maka tidak mengapa, atau tafsir yang hurufnya lebih banyak huruf tafsir daripada huruf Al-Qur'annya. Niat wudu raful hadas toharoh wudu, apakah bisa dipilih salah satu atau digabungkan? Dipilih salah satu, cukup dipilih salah satu. Niat niat bisa sebelum basuh bagian tubuh, apakah sah? Niat dibarengi dengan berbarengan dengan awal basuhan ya. Kalau dia apa basuh dulu baru niat, maka yang ada, belum ada niatnya ini maka harus diulangi. Kalau sebelum itu juga tidak bisa. Nah, sebelum membasuh wajah dan niat, pas basuh tidak ada niat, tidak boleh, karena harus diiringi dengan itu. Sebagaimana mandi juga, sebagaimana ketika sholat juga nanti pas takbiratul ihram. Apakah adalku bisa dibahami menggosok? Ya bisa salah satunya, tapi tidak mesti menggosok, artinya hanya melewatkan saja sudah mencukupi, disebut adalku. Di poin tanbih tadi ada air mutlak dalam wadah ketika seorang tidak niat menciduk, kenapa langsung dihukumi menjadi mustakmal? Padahal air mustakmal minimalnya sama seperti benda suci yang mencampuri air. Ya intinya kenapa jadi mustakmal? Karena setelah dia membasuh wajah, urutan selanjutnya adalah tangan. Sehingga ketika tangan dimasukkan ke wadah, otomatis dihukumi ini membasuh tangan. Meskipun dia tidak meniatkan, karena di awal sudah niat untuk wudu dan setelah basuhan wajah adalah tangan ya. Sehingga secara otomatis ketika setelah selesai membasuh wajah, maka ketika masukkan air ke dalam wadah, otomatis itu menjadi dihukumi basuhan tangan. Mani gajah apakah najis? Tadi sudah disebutkan ya, najis gak mani gajah? Mani gajah. Air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa, hanya susu. Kalau air susu apa namanya, yang lainnya, kambing, sapi masuk ya, maksudnya bisa. Jadi makanya air susu, kalau hanya minum air susu kambing atau air susu ibu itu najisnya masih mukhafafah. Tapi kalau minum susu formula ada tambahan yang lain, ini diperselisihkan apakah mempengaruhi atau tidak. Karena apa? Karena ada zat-zat yang lain ya, tambahan yang lain. Najis yang dimakfu ketika jatuh ke air, hewan kecil yang tidak punya darah mengalir, iya tadi ya. Kalau dia bangkai itu kan najis. Bangkai masuk ke air sedikit, najis. Tapi kalau bangkainya dari hewan yang tidak mengalir darahnya, maka dimaafkan asal tidak berubah airnya. Tapi kalau darahnya mengalir, bangkai ayam, bangkai tikus ya, itu kan mengalir darahnya, bangkai masuk langsung dihukumi najis. Jenis debu yang digunakan tayamum tadi suci mensucikan ya, debu debu yang kita lihat itu ada partikel-partikelnya. Kalau ketika ada perban di lutut ya, kalau lutut enggak wajib dibasuh ketika apa? Wudu ya, kecuali nanti di bab mandi. Kemudian papan yang ada Al-Qur'annya, kalau daras atau daras seperti ini. Ya, intinya papan, apalah papan atau apa, kain atau papan gitu, ditulis di situ ayat Al-Qur'an untuk pelajaran, maka tidak boleh disentuh, dihukumi apa? Mushaf tadi. Ketika kita membahas apa? Mushaf. Apakah ada jangka waktu pasca bersalin untuk segera mandi? Karena 2 jam pertama pasca bersalin ibu belum diperbolehkan bangun. Jadi untuk mandi wilada ini, kalau dia memang sudah melahirkan, kalau tidak keluar dari nifas maka dia mandi. Tapi kalau masih keluar dari nifas, mandinya ditunda dulu karena dia tidak bisa mandi dalam keadaan masih ada darahnya. Maka ketika nanti dia enggak ada darah nifas, posnya dia suci ya. Ya ketika melahirkan maka dia harus mandi. Bulu kucing ketika mengelus kucing saat di masjid kemudian bulunya nempel. Tadi kalau sedikit dimaafkan. Kalau banyak tidak ya. Jadi tadi sudah disebutkan hukumnya adalah najis ya, yaitu satu bagian tubuh yang memisahkan diri dari tubuh hewan, maka dihukumi seperti bangkainya. Jika kita menerapkan fikih mazhab tertentu kemudian di suatu keadaan atau apa ini kesulitan menerapkan, bolehkah beralih ke mazhab lain? Boleh beralih ke mazhab lain dengan catatan dia tidak ada tujuan untuk tatabu' rukhos, cari-cari yang mudahnya saja. Nanti sholat yang mudah apa? Karinya siapa? Cari. Nanti kalau yang wudu yang pokoknya yang enggak batal semua siapa? Nah, gitu dicari biar enggak repot wudu. Ini tatabu' rukhos. Kalau nikah cari yang mudah-mudah, yang enggak ada walinya, boleh. Nah, itu namanya tatabu' rukhos. Tapi kalau memang ada masyaqah, maka para fuqaha membolehkan. Misalnya dalam mazhab Syafi'i persentuhan kulit laki-laki perempuan batalkan ketika tawaf terjadi masyaqah, maka boleh intikal ke mazhab yang lain. Menyentuh istri membatalkan wudu atau tidak? Membatalkan, karena itu adalah bukan mahram, karena boleh dinikahi. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu persentuhan yang membatalkan adalah alasannya itu yang menimbulkan syahwat, potensi menimbulkan syahwat. Kalau dia berpotensi menimbulkan syahwat, maka itu membatalkan. Makanya kalau mahram tidak batal karena tidak ada potensi menimbulkan syahwat. Keluarnya mani tidak membatalkan wudu ya, tapi wajib mandi ya. Dan tidak boleh sholat sebelum mandi. Ya iya, enggak boleh sholat kan, karena harus mandi wajib dulu, karena ada hadas besar. Hadas besar. Membaca basmalah diucapkan, kecuali nanti di dalam tempat buang hajat, maka bisa di dalam hati. Maka di dalam hati, sebagaimana kita ketika di tempat buang hajat itu bersin, mau tahmid di dalam hati. Karena tadi dukumnya zikir di tempat buang hajat, makro. Buang air kecil di saat mandi wajib, apakah batal wudunya? Ya selama selama melakukan pembatal wudu maka batal. Misalnya begini, dia mandi sudah mandi wajib ya. Sudah satu basuhan semua, sudah terangkat hadas, habis itu menyentuh kemaluan, maka batal. Tadi kan ketika sudah mandi, terangkat hadasnya semua, kemudian dia melakukan batal wudu, maka dia batal. Meskipun ini ada perinciannya ya. kita cukupkan dulu nanti untuk istirahat, untuk sholat asar. Masih banyak pertanyaan mungkin di kesempatan yang lain. Subhanakabihamdika asyadu ala ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.